Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab laisa fi ma duna khamsi zaudin sadaqah. Bab tidak ada sadaqah pada unta yang kurang dari 5 ekor. Zaudin di sini minal ibil, dari jenis unta. Itu yang disebutkan dalam nas hadis. Sehingga tidak ada sedekah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Ini sesungguhnya sudah dibahas sebelumnya pada pembahasan zakat unta. Ya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi At-Dimashqi min athbatin nas fi Malik, termasuk orang yang paling kuat periwayatannya dari Imam Malik. Ada Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, ada Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi, ada Yahya bin Yahya Al-Laythi, ada Abdullah ibn Wahab Al-Misri, ada Imam Syafi'i, ada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Mereka semua adalah orang-orang yang banyak meriwayatkan dari Imam Malik. Ada Abu Zubair al-Makki al-Madini, Abu Zubair al-Madani. Banyak ikhwan, murid-murid senior Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Hada Abdullah bin Yusuf. Al-Imam al-Bukhari banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf dari Imam Malik. Qala akhbarana Malikun. Malik bin Anas bin Malik Abu Abdillah Al-Yahsubi Al-Himyari. Al-Himyari. Al-Asbuhi Al-Himyari. Beliau asalnya dari Yaman. Nenek moyangnya dari Yaman, dari suku Himyar. Tapi mbah-mbah beliau pindah ke kota Madinah, dan beliau pun lahir di kota Madinah, dikenal dengan Imam Daril Hijrah. Imam Malik dikenal dengan Imamu Daril Hijrah, imamnya negeri Hijrah, kota Madinah. Al-Imamu Malik rahimahullah dikenal sebagai seorang alim yang berwibawa. Berwibawa ya, disegani oleh para penguasa. Al-Imam Malik rahimahullah termasuk ulama ahli hadis yang memakmurkan, memasyhurkan konsep ardul qiraah dalam mengajarkan ilmu. Memakmurkan, memasyhurkan, menyemarakan konsep ardul qiraah. Murid yang membaca, guru yang mendengar. Sehingga menjadi tariqahnya ahli Hijaz. Tariqah tata cara ulama Hijaz Mekah Madinah di dalam taklim-taklim mereka, darus-darus mereka. Murid yang membaca, guru mendengarkan lalu mensyarah. Dan itu hidup sampai hari ini. Sampai hari ini Para masyaikh kita dari Makkah dan Madinah selalu barakallahu fikum dengan tariqah seperti ini. Harus ada qari yang membacakan kitabnya lalu beliau mensyarah. Namanya ardul qiraah. Sementara di tempat-tempat yang lain menggunakan tariqatus sama'. Tariqah sama', gurunya yang membaca, muridnya yang mendengar, yang menyimak. Dua-duanya diamalkan, namun yang paling arfa', yang paling tinggi secara kedudukannya adalah tariqatus sama'. Tayyib, Al-Imam Malik rahimahullah juga termasuk mutatsabbitin. Sangat selektif di dalam mencari guru. Muntaqi. Sehingga ketika seorang rawi dimasukkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, maka dia dikatakan rawi yang thiqah. Ini pada umumnya. Wa illa beliau meriwayatkan dari sejumlah rawi yang dikatakan dhaif oleh para ulama. Beliau meriwayatkan dari Ammar bin Abi Ammar, dhaif. Beliau meriwayatkan Abdul Karim bin Abi Mukhariq, dhaif. Ala kulli hal, itu selektif pada umumnya. Qala an Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Sa'ah Al-Mazini. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Sa'ah Al-Mazini. Sehingga di sini beliau dinisbatkan kepada kakeknya Muhammad bin Abdurrahman. Padahal bapaknya namanya Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Sa'ah Al-Mazini. Qala an abihi, dari bapaknya, yakni Abdullah bin Abdurrahman. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id namanya siapa? Siapa namanya Abu Sa'id? Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, laisa fi ma duna khamsati awsuqin minat tamri sadaqah. Tidak ada pada kurma yang kurang dari 5 wasak sedekah. Ya, tidak ada sedekah, tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. Jangan lupa ya, kemarin 1 wasak sama dengan 60 sa'. Wasak sama dengan situna sa'an. 60 sa'. 5 wasak berarti 5 dikalikan 60 sama dengan 300 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. Jadi kalau 300 dikalikan 4 sama dengan 1200 mud. 1 mud itu seperti sepenuh kedua telapak tangan orang dewasa. Jadi antum nyawu, tahu nyawu ya? Tahu nyawu? Aduh. Apa nyawu? Jadi antum ngambil pakai 2 telapak tangan di kurma itu. Nah, begini. Itu antum hitung. Nah, dihitung sampai 1200 kali. Itu namanya 5 wasak. Daripada ngitung sampai segitu, mending antum 1 cawuan itu, 2 telapak tangan dimasukkan di sebuah tempat. Ya, ditimbang berapa itu, ketemunya berapa gram atau berapa on, dikalikan 1200. Dihitung sendiri ya. Qala wa laisa fi ma duna khamsi awaqin minal wariqi sadaqah. dan tidak ada pada warik, yani fiddah, perak, tidak ada pada perak yang kurang dari 5 uqiyah sedekah. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Kalau 5 uqiyah berarti 40 dikalikan 5 sama dengan 200 dirham. Barakallahu fikum. Qala wa laysa fi ma duna khamsi dzautin minal ibili sadaqah. Dan tidak ada pada unta yang kurang dari 5 dzaut, 5 ekor sadaqah. Tidak ada sedekah pada unta yang kurang dari 5 ekor. Ini menunjukkan barakallahu fikum, harta yang terkena zakat itu ada nisabnya. Batas minimal terkena zakat yang ditentukan dalam syariat namanya nisab. Mayoritasnya ada haul, harus dinanti 1 tahun setelahnya. Ketika tahun depan masih mencapai nisab baru dikeluarkan zakatnya. Semuanya ada haul kecuali zakat pertanian pada buah-buahan dan biji-bijian. Tayyib, syair hintah, kurma dan zabib. Ini dikeluarkan ketika panen. Paham ya, ketika panen ditimbang, ketika mencapai nisabnya langsung dikeluarkan daripadanya. Adapun yang selain itu ada nisab, ada haul. Ini menunjukkan barakallahu fikum, kewajiban Islam itu gampang, ringan, mudah, tidak berat. Ya, tidak semua harta benda kena zakat. Satu. Yang kedua, harta yang kena zakat tidak langsung dizakati. Ngerti ya? Harus ada nisabnya. Ketika kurang dari nisab tanpa zakat. Ketika lebih dari nisabnya atau nisab atau lebih, di sana ada ketentuan haul. Nah, ditunggu selama 1 tahun. Ketika belum genap 1 tahun atau sudah sampai 1 tahun, kurang dari nisabnya tidak terkena zakat. Dikecualikan zakat pertanian dan buah-buahan tadi, biji-bijian dan buah-buahan tadi. Tapi ketika harta yang terkena zakat sudah mencapai nisab, sudah 1 haul, itu pun yang dikeluarkan sedikit, hanya 2,5%. Tayyib, pada semua barang-barang yang ada kecuali zakat biji-bijian dan buah-buahan, 10% kalau pengairan dari hujan, tanda hujan, 5% dari pengairan usaha sendiri. Sedikit ya, tidak banyak. Itu termasuk samahatul Islam, kemudahan Islam. Inna dina yusrun, kata Rasul. Sesungguhnya agama itu sangat mudah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Hadza wadihun. Lanjut, apa sudah? Hah? Sudah ya? Yang berikutnya ini terkait dengan masalah zakatnya sapi. Ini yang belum kita bahas ya. Zakatnya apa ya, Pak? Zakatnya sapi. Kok kemarin sudah belum? Waktu yang panjang itu ada sapinya enggak? Oh, ada ya, sudah lewat ya, Pak. Terus apa lanjut? No. Mending 1 aja, ngafalkannya enggak banyak. Hah? Iya. Cukup ya? Cukup. Nah, cukup. Nah, al-muhim yang dihafal adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Selasa besok perjumpaan terakhir sebelum liburan. Jadi harus dihafalkan tenanan. Ini pendek iki. Nah, nanti kalau tidak menghafal disuruh berdiri. Barakallahu fikum. Ada ikopnya ini kalau enggak hafal ini. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.